disambar orang. Enggak jadi jajan dapat gua. Nyenggol juga kagak berani gua. Lu tahu dong nyenggol pakai duit sekarang. Ah, lu gila. Gua sih demen aja gitu. Cuma dua main gua kagak ada. Iya. Sayangan, oh. Ada lagi ngantri kartis tempat hiburan, pingin cari tempat duduk paling belakang, berdiri desak-desakan kesempatan senggol-senggolan, oh. Sampai tak sadar pegang-pegangan. Yang mojok semakin nasi terpingkat.